di lautan gelombang deras menerjang tebing batu karang. Oh, adakah kamu? Di padang lalang yang tandus, kemuning kering terbakar, tersadar lesu, adakah kamu? Aku cari, selalu ku cari, di manakah adanya kamu? Aku ingin memergi, ku panggil namamu, jantung rasa terbelah, menahan pegikan dia. Dalam pelukanku, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Di padang kembang melati, ada perahu bertolak menembus pekat. Oh, adalah kamu. Di hati terang benderang, nyanyian surga bergema menikam dada. Adalah kamu. Aku cari, selalu ku cari, di manakah adanya kamu? Aku ingin memergi, ku panggil namamu, jantung rasa terbelah, menahan pegikan dia. Datanglah, oh, datanglah dalam pelukanku.